Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله فإذا لبست ثوبك فانوي به ستر عوراتك التي أمرك الله بسترها وابدأ باليمين. Dan jika kamu memakai pakaian, maka niatkanlah untuk menutup auratmu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupnya. Wabda' bil yamin fi nahwil qamis wa akhirha fin naz'i. Dan ketika memakainya dan memakai semisal gamis, maka dahulukan yang kanan terlebih dahulu dan dahulukan yang kiri ketika melepasnya. Warfa izaraka wa qamisaka ila nisfis saq, dan angkatlah sarungmu dan gamismu sampai ke tengah betis. Fa in abaita fala tujawizanna al-ka'bah. Jika kamu tidak menginginkan hal tersebut, maka jangan sampai melebihi mata kaki. Walil mar'atu walil mar'ati irsalu sawbiha ala al-ardi min kulli nahiyatin qariban min sulusai zira. Dan boleh bagi wanita untuk menurunkan bajunya ke tanah dari segala sisi sekitar daripada 2/3 zira. Waj'alkum maqamisika ila rusi au ila atrafil asabi wa in zitta fala tusrif. Dan jadikanlah lengan bajumu itu sampai batas pergelangan tangan atau sampai ke ujung jari, dan jangan lebih daripada itu. Jika lebih daripada itu, maka jangan berlebihan. Waqad kana kummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rushi. Dan lengan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pergelangan tangan. Waqata'a Aliun kumma qamisin lahu ila atrafil asabi. Dan Imam Ali memotong lengan gamisnya sampai ke ujung jari-jarinya. Wala tattakhid minal malabis illa ma tahtaj ila lubsih. Dan jangan kamu menyimpan daripada pakaian-pakaian kecuali yang kamu butuhkan untuk dipakai. Ini semuanya berkaitan dengan pakaian. Semuanya berkaitan dengan menutup aurat. Jadi pertama dijelaskan, ketika kita memakai pakaian, hendaknya kita niat dengan niat yang baik. Kita niat ketika memakai pakaian untuk menutup aurat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat dengan memakai pakaian untuk memperindah diri kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yang hal tersebut disunnahkan untuk kita memperindah pakaian kita ketika kita melaksanakan sholat. Kita niat ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita niat juga untuk mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam memakai pakaian ada hal-hal yang dianjurkan dan ada hal-hal yang tidak dianjurkan. Pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ketika memakai pakaian untuk lebih memilih yang berwarna putih. Bukan tidak boleh memakai selain putih, tapi kebanyakan kain pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkain putih. Apakah Nabi memakai pakaian selain putih? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selain putih. Tapi yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang putih. Ilbasu min siyabikum albayat fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan, pakailah daripada pakaian kalian yang berwarna putih, lebih baik, karena itu adalah pakaian yang paling baik, yang paling utama. Dan jika mengafani mayit pun tentunya mengafani dengan kain yang berwarna putih. Mayit tidak dikafani dengan kain berwarna merah, oranye, tidak, tapi dengan kain yang berwarna putih. Selain itu juga, ketika kita memakai pakaian, jangan pakaian yang menyerupai pakaian perempuan, ya, atau pakaian orang-orang kafir. Pakaian menyerupai pakaian, menyerupai pakaian perempuan itu diharamkan bagi laki-laki, sebagaimana perempuan pun juga demikian diharamkan memakai pakaian yang, ya, pakaian itu adalah pakaian laki-laki. Jadi ada pakaian yang biasa dipakai untuk laki-laki, ada pakaian yang biasa dipakai untuk para perempuan, para wanita. Nah, maka kalau dibalik, maka akan menjadikan sesuatu yang haram dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki memakai pakaian perempuan. Kita tahu semuanya pakaian perempuan bagaimana, ya. Maka itu haram. Kadang-kadang kita lihat di televisi atau mungkin juga di sekitar kita ada yang memakai pakaian yang memang identik dengan pakaian wanita, biasa dipakai untuk perempuan, maka hukumnya haram untuk dipakai laki-laki dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sebaliknya, para wanita tidak boleh memakai pakaian yang identik dengan pakaian laki-laki, yang lebih sering, yang lebih dikenal dengan pakaian laki-laki. Jadi perempuan pakaian sendiri ada, model sendiri ada, laki-laki pun juga demikian. Jadi jangan perempuan memakai model pakaian laki-laki. Dan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga tadi sebutkan tentang hukum termasuk yang berkaitan dengan pakaian, yaitu isbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yandurullah man jarra saubahu la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menurunkan pakaiannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepadanya di hari kiamat. Artinya tidak akan memandang kepadanya, tidak akan memberikan ridha, tidak akan memberikan rahmat. Kalau sudah ridha dan rahmat tidak didapatkan, ya artinya dia akan binasa. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa itu? Man jarra saubahu. Yaitu yang menurunkan pakaiannya. Nah, jadi ada aturan di sini. Kalau kita memakai sarung misalnya, atau celana atau gamis, tidak boleh melebihi mata kaki kita, kedua mata kaki kita. Jadi kalau melebihi kedua mata kaki kita itu dilarang dalam agama. Walaupun sebenarnya larangan tersebut menjadi haram kalau kita niatnya untuk takabur, kalau kita niatnya untuk khuyala, menyombongkan diri kita. Ketika kita memakai pakaian melebihi batas kedua mata kaki kita, kita berjalan dengan niat sombong. Ini yang haram. Ini katanya sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak niat menyombongkan diri, tidak niat untuk khuyala, takabur, maka hukumnya makruh. Ya, tapi walaupun misalnya kita tidak niat sombong, tetap itu makruh, dianjurkan untuk ditinggalkan, jangan dilakukan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menghadapi kematian, datang orang-orang menjenguk dia, ada di antara mereka yang menurunkan pakaiannya, artinya memakai pakaian melebihi kedua mata kaki, itu sampai sempat untuk menegur. Di saat itu sampai sempat menegurnya untuk tidak memakai pakaian seperti itu. Ya, jadi di atas mata atau di atas kedua mata kaki, dan yang sunnah di bawah betis. Jadi sampai pertengahan betis. Jangan pakai sampai lutut. Enggak, di pertengahan betis sampai kedua mata kaki antara itu. Itu yang sunnah. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memberi keluasan. Rasul memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran. Untuk perempuan ketika memakai pakaian, boleh menurunkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, bahkan melebihi kakinya sampai ke tanah. Dan pertama kali di awal mulanya Nabi SAW memberikan kepada mereka kelonggaran tersebut, yang penting jangan lebih dari satu sibir, satu jengkal. Jadi perempuan ketika di zaman Nabi diizinkan awal mulanya oleh Nabi SAW untuk memakai pakaian yang panjang melebihi kaki mereka sampai jangan lebih tapi dari satu jengkal. Tapi para wanita di saat itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, idzan tankasifu aqdamuna, ya Rasulullah, kalau kami hanya dibatasi satu jengkal seperti ini, satu kilan, maka mungkin ketika kami berjalan akan terlihat bagian bawah kaki kami, akan terlihat oleh mata laki-laki yang lihat ketika kami nantinya berjalan di jalan. Ini ya, ini contoh bagaimana wanita di zaman sahabat sangat hati-hati. Padahal sudah diizinkan untuk menurunkan pakaiannya lebih dari batas kaki dan sampai satu jengkal, masih meminta lebih. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih menutup aurat. Oleh karena itu Nabi SAW memberi kelonggaran kepada para wanita, diperbolehkan melebihi kedua mata kaki, bahkan dilebihkan daripada batas kaki sekalipun, dari tanah sekalipun, yang penting jangan lebih dari satu jengkal. Mereka masih meminta lebih, untuk lebih hati-hati menutup kaki mereka, agar ketika mereka berjalan nantinya, melangkah nantinya, tidak terlihat kaki mereka oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini panjangkan. Kalau zaman sekarang ini kadang-kadang kebalik. Jadi pakaian laki-laki masya Allah panjang ke bawah, pakaian perempuan panjang ke atas. Ini kan kebalik. Zaman sahabat sampai diminta oleh para wanita, dimintai rukhsah untuk lebih panjang lagi, melebihi daripada satu jengkal dari batas kaki itu yang diizinkan oleh Nabi. Akhirnya Nabi pun mengizinkan. Ya sudah, tidak apa-apa lebih dari satu jengkal. Yang penting jangan lebih dari satu zira, setengah meter. Ya. Ini perempuan. Di zaman pernah salah seorang sahabat Nabi SAW ditanya oleh Nabi, apakah kamu sudah menikah? Apa sudah bertunangan? Beliau menjawab, iya, ya Rasulullah, aku sudah meminang seorang wanita. Sudah meminang. Apakah kamu sudah melihatnya, memandangnya? Belum, ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, undur ilaiha, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah, pandanglah kepadanya terlebih dahulu. Dengan memandang kepadanya terlebih dahulu sebelum nikah, insya Allah akan ada mawaddah, akan ada rasa cinta, rasa kasih sayang di antara keduanya ketika nantinya menikah. Ini doa sebenarnya. Ini sir, rahasia dan berkah dari Nabi, doa dari Nabi, insyaAllah mendapatkan keberkahan dan saling kasih sayang, saling cinta. Ketika kita sebelum nikah memandang dulu kepada perempuan yang akan kita nikahi. Tapi mandang kepada wajah ya. Yang diizinkan di sini mandang kepada wajah dan kedua telapak tangan. Bukan memandang yang lebih daripada itu. Ya, bah, memandang lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Ketika berangkat sahabat tersebut ke rumah si wanita itu, diketuk pintunya, yang membuka ayahnya. Mau apa kamu ke sini? Ini calon menantu ini. Hendak ana diperintah oleh Rasul untuk melihat memandang wajah putrimu. Bingung ini ayahnya ini. Kenapa bingung? Dia seakan-akan tidak percaya kalau Rasulullah SAW menyuruh wanita, laki-laki yang bukan mahramnya memandang kepada wanita. Karena mereka sahabat tahu Nabi SAW dalam masalah ini keras. Kok diizinkan oleh Nabi? Jadi seakan-akan tidak percaya, tapi diam aja. Yang bapaknya ini melihat kepada istrinya, betul apa enggak ya? Padahal ini calon menantu sudah tunangan ya. Sudah tunangan. Bukan berarti kalau sudah tunangan hukumnya halal. Tidak. Tetap walaupun sudah tunangan sama dengan wanita ajnabiyah yang lain. Tidak boleh memandang. Tidak boleh berduaan. Tidak ada bedanya dengan wanita yang lain. Bedanya kalau sudah menikah nanti. Kalau sudah akad babiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahri mazkur. Nah itu sekarang halal. Ketika tidak ada respon dari orang tua, sahabat tersebut mau pergi. Ketika melangkahkan dua langkah, beberapa langkah, si wanita ternyata mendengar, mengetahui akan kedatangan calon suaminya itu. Dipanggil. Dipanggil dari balik rumah ya. Dikatakan kepada sahabat tersebut, betul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Anda untuk melihat memandang kepadaku. Maka sahabat mengatakan, iya, betul Rasulullah yang memerintahkan. Awas ya. Kalau kamu bohong bukan Rasul yang memerintahkan, ana ancam kamu. Ini masih ngancam-ngancam ini perempuan ini. Ini keras tapi dalam kebenaran. Akhirnya dipandang, diizinkan untuk memandang. Masya Allah, si laki-laki tersebut sudah menikah puluhan wanita, tapi tidak pernah mendapatkan istri seperti beliau ini. Hidup dalam keadaan damai, tentram, bahagia, berkat daripada doa Nabi SAW. Jadi dianjurkan untuk memandang terlebih dahulu, bukan seperti sebagian ada, bahkan di Hadramaut pun sampai sekarang tidak terbiasa itu. Kalau di Hadramaut kalian mau menikah, tidak boleh memandang. Jadi kalian mau menikah sama siapa? Anaknya Fulan. Yang namanya siapa? Anaknya si Fulan yang namanya ini, Fulanah. Anak keberapa? Anak ketiga. Sudah, nanti lihatnya habis akad. Untung-untungan sudah. Atau dilihat masih kecil. Masih kecil dilihat, ditunggu 10 tahun lagi. Insya Allah kan berubah-berubahnya sedikit-sedikit insya Allah. Itu sampai sekarang ya Hadramaut. Jadi, termasuk kita katakan tidak mengamalkan sunnah. Yang mengamalkan sunnah ini Indonesia. Tapi kadang-kadang berlebihan. Mengamalkan sunnahnya berlebihan. Cukup wajah dan kedua telapak tangan. Ya, wajah sudah menunjukkan kecantikannya. Kalian cari yang cantiknya. Dengan melihat wajah sudah cukup. Mau apa lagi? Melihat tangan, kedua telapak tangan sudah cukup. Apa dia itu kurus, apa gemuk? Kalau gemuk kelihatan tangannya gemuk, kalau kurus kalian cari yang kurus kelihatan. Tidak perlu lebih daripada itu. Itu nanti habis akad nikah baru. Oleh karena itu, jadi termasuk di sini dilarang melebihi menurunkan pakaian lebih daripada satu zirah bagi perempuan dan lebih dari mata kaki, kedua mata kaki bagi laki-laki. Begitu juga bagi yang pakai imamah, kadang-kadang ada buntutnya imamah itu ya, dan itu sebenarnya sunnah, tapi jangan lebih dari satu zirok, jangan lebih dari setengah meter, buntutnya satu meter itu berlebihan dan itu juga dilarang dalam agama. Nah, jadi pertama ini, niatkan ketika kalian memakai pakaian itu untuk menutup auratmu, nutup aurat yang allati amarakallahu bisatriha, yang Allah perintahkan kamu. Jadi bukan mengarang kitab yang memerintahkan untuk kita menutup aurat kita, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dan batas-batasnya sudah diatur. Laki-laki batasnya antara pusar dengan lutut, ya. Jangan membuka lebih daripada itu. Jangan memakai celana yang pendek di atas lutut. Atau pakai sarung, sarungnya turun-turun sampai di bawah pusar. Atau pakai celana di bawah pusar, sehingga sebagian di bawah pusar itu kelihatan. Itu tidak boleh, laki-laki. Kalau perempuan, perempuan ada dua pendapat sebenarnya. Kalau pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad, sebenarnya seluruh badannya aurat, termasuk wajahnya. Semua seluruh badannya termasuk wajahnya itu aurat, itu pendapat yang mu'tamad, ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Jadi kalau mau mengikuti pendapat ini tidak apa-apa. Wanita misalnya keluar tidak mau pakai, tidak menutup wajah, dalam arti tidak memakai cadar, pendapat ada yang membolehkan. Tapi syaratnya sebenarnya ada, bukan mutlakon. Jadi kalau tidak mau menutup wajah, syaratnya wajah jangan ada dandanan sama sekali. Jadi jangan ada nanti pakai celak lah, pakai merah pipi, apalagi pakai lensa mata, pakai lipstick, dan bentuk-bentuk dandanan yang lain. Jadi kalau masih ada dandanan di wajahnya, berarti tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya boleh tanpa menutup wajah. Nah, itu yang perlu diingatkan. Jadi kadang-kadang sudah ibu-ibu ini masa masih pakai dandanan ketika keluar, padahal sebenarnya kalau tidak pakai dandanan sudah cukup untuk menutup aurat. Menurut pendapat yang ini, ya, walaupun ada pendapat yang lain, pendapat yang muktamad, tapi minimal ya kita usahakan ya ketika tidak memakai, tidak menutup wajah atau tidak memakai cadar, jangan ada dandanan, syaratnya itu. Begitu juga dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah, dan syarat juga tidak dilihat oleh laki-laki dengan perasaan syahwat. Ya, kalau ada tiga syarat ini, maka boleh bagi wanita tidak menutup wajah, begitu juga kedua telapak tangan. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan itu muktamad dalam mazhabnya Imam Malik. Ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak apa-apa mengikuti mazhab Imam Malik zaman sekarang ini. Ah, sudah zaman sekarang perempuan pakai kerudung, masya Allah sudah. Ya, yang penting jangan dandan aja, itu aja. Kalau dandan tidak ada pendapat akhirnya. Tapi jangan katakan, oh kamu percuma pakai kerudung, kamu pakai dandan, pakai lipstick ini, sudah lebih baik tidak usah pakai kerudung sekalian. Ya lebih baik pakai kerudung, tidak apa-apa dandan, daripada sama sekali tidak pakai. Jadi pakai kerudung, sedikit-sedikitlah. Ya, lama-kelamaan kan bisa lebih baik, bisa lebih baik. Ya, alhamdulillah kalau bisa menutup wajah. Nah, jadi dikatakan di sini tutuplah. Nah, niatkanlah menutup aurat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup, dan ketika memakai pakaian ini wabda bil yamin, ketika memakai pakaian dahulukan yang kanan ketika memakainya. Ya, kita alhamdulillah semuanya dalam agama Islam diatur, ketika mau memakai pakaian pun diatur bagaimana cara-caranya. Dahulukan baca bismillah, dahulukan yang kanan, ya, niat dengan niat yang baik, termasuk banyak tuh, ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan pakaian, termasuk pakaian yang berkaitan dengan hukum pakaian, termasuk jangan memakai pakaian yang khusus dipakai oleh orang kafir, tasabbuh bisolihin, termasuk. Ya, kita ingatkan ini ketika Natalan nih, mungkin sebentar lagi akan ada Natalan, pakai baju Natalan, baju mereka itu yang warna merah putih itu berarti menyerupai pakaian orang kafir. Kalau dia orang Islam, jangan pakai pakaian tersebut. Bahkan hukumnya bisa menjadi kafir keluar dari agama kalau dia memakai pakaian orang kafir karena condong kepada agama orang kafir. Senang dengan agama orang kafir. Membesarkan dan menyebarkan syiar-syiar orang kafir. Niatnya seperti itu. Kafir dia. Ridha bil kufur kufur. Seseorang yang ridha dengan agama orang kafir berarti dia dianggap kafir. Kenapa kamu pakai pakaian seperti itu? Oh, ini sudah tuntutan kerja. Diharuskan, diwajibkan. Jadi karena urusan kerja, karena aturan, jadi dia diharuskan. Maka hukumnya tidak kafir, tapi tetap kita katakan haram hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh tetap walaupun itu tuntutan kerja, tetap dihukumi haram. Tapi kalau dia terpaksa karena tuntutan kerja, tidak sampai kafir, tidak sampai murtad. Nah, jelas. Nah, jadi jangan pakaian yang pakaian orang kafir untuk ditiru-tiru, jangan. Kita sudah punya pedoman, kita sudah punya gudwah, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sosok manusia yang kita teladani, kita cintai, kita harapkan syafaatnya, yang beliau sangat sayang kepada kita, semuanya diatur oleh Nabi kita. Apa yang sudah dijadikan pakaian Nabi SAW yang diatur oleh Nabi, kita ikuti. Tidak ada ajaran yang lebih baik dari ajaran Nabi. Tidak ada tuntunan dalam agama yang melebihi daripada tuntunan agama Islam. Dan kita tekankan dan kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya Nabi SAW sangat cinta kepada umatnya, melebihi cinta orang tua kita sendiri. Jadi apapun yang diperintahkan Nabi itu kebaikan untuk kita. Jadi kalau menurut kita mungkin mungkin ini tidak baik, mungkin aturan Nabi ini tidak cocok, ini itu setan. Tidak ada itu, berarti akalnya belum sampai, belum diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik. Nabi ingin visinya. Ya, punya cita-cita ingin menyelamatkan semua umatnya. Bukan cuma sebagian umatnya ingin dimasukkan surga, enggak, semuanya diinginkan oleh Nabi untuk selamat dari neraka dan semuanya masuk surga. Jadi sehingga semuanya diatur sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya gambaranku ini seperti seseorang yang masuk ke hutan. Di waktu masuk hutan di saat malam hari yang gelap, menghidupkan kayu bakar. Ketika hidup kayu bakar tersebut menyala-nyala, banyak binatang-binatang, kupu-kupu dan lain sebagainya yang datang. Karena binatang itu senang dengan terang-terang seperti itu. Dan mereka berusaha masuk ke dalam api. Binatang itu tidak ngerti, tidak punya akal, berusaha masuk ke dalam api. Dikira tidak membahayakan. Laki-laki yang menghidupkan kayu bakar tadi itu berusaha menyelamatkan binatang. Jangan sampai binatang diusir, dijauhkan. Namanya binatang, dijauhkan, datang lagi, dijauhkan, datang lagi. Berusaha diselamatkan. Ada yang jatuh, ada yang masuk, mati di dalam api. Ada yang selamat, ada yang menjauh dari api. Rasul mengatakan, aku dengan umatku sama dengan laki-laki tersebut, dengan binatang itu. Jadi aku berusaha menyelamatkan umatku daripada api neraka Allah, bukan api neraka itu. Api neraka Allah sementara di akhirat. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini haram, jauhi. Tapi tetap aja diterjang. Tetap walaupun itu tidak benar, tidak baik, maksiat, haram dilakukan. Berusaha padahal Nabi. Tapi ya tetap nantinya tetap ada, akan ada umat Nabi yang masuk neraka. Sama seperti laki-laki berusaha menyelamatkan, tapi akan ada aja. Ada aja binatang yang masuk, yang tidak selamat. Ya, semoga kita semuanya diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dahulukan dengan yang kanan terlebih dahulu ketika memakai, dan dahulukan yang kiri ketika melepas. Jangan asal-asalan memakai. Ketika memakai sandal, dahulukan yang kanan. Perhatikan sunnah Nabi SAW. Masuk masjid, dahulukan yang kanan. Keluar dari masjid, dahulukan yang kiri. Ketika mau makan, banyak sunnah di situ. Mau tidur, banyak sunnah di situ. Mau mandi, mau apa, semuanya ada sunnah-sunnah dan aturan-aturan, tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan untuk kita amalkan. Tinggal kita aja yang mau mengamalkan atau tidak. Kita percaya dengan Nabi, dengan Rasul, atau kita tidak percaya atau kurang percaya dengan Nabi SAW, tidak tahu yang mana ini. Apa akal kita yang tidak beres? Kalau kita ke dokter aja, kita sakit di dokter, kemudian dokter memeriksa. Setelah memeriksa, dokter mengatakan kamu harus minum obat ini. Ini beberapa obat ini. Yang ini harus sebelum makan, ini setelah makan. Yang ini setelah makan 1 jam. Kamu tidak boleh makan ini, makan itu. Tidak boleh begini. Ini semuanya diikuti. Biar sembuh. Nabi SAW memberikan aturan-aturan. Ini jangan, ini boleh, ini harus, ini sunnah. Kenapa kok kita tidak mengikuti saran Nabi seperti kita mengikuti saran dokter? Apa dokter lebih sayang kepada kita daripada Nabi? Nabi lebih sayang daripada kita. Kalau kita mengikuti saran dokter untuk cari kesembuhan, kita mengikuti saran Nabi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan dari neraka yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian juga dikatakan di sini, waj'al kumma qamisika ila rusuh au ila atrafil asabi. Kalau bikin pakaian, lengan pakaian kita itu jangan sampai berlebihan. Jadi kalau tidak sampai pergelangan tangan, ya pergelangan tangan, ya minimal jangan melebihi ujung jari. Jadi pakaian Nabi SAW itu sampai pergelangan tangan. Ya, kalau mau lebih, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai melebihi daripada ujung jari kita. Jadi bukan di atas. Kadang-kadang kita pakai pakaian yang sampai ketiaknya pun kelihatan ya. Ya mungkin untuk di rumah tidak apa-apa. Ini mungkin untuk keluar rumah. Jadi keluar rumah kita harus lebih sopan. Kita dituntut untuk lebih rapi. Rasul SAW ketika di rumah pernah suatu saat kedatangan tamu, rombongan. Kemudian Nabi sebelum Nabi SAW keluar menghadap kepada mereka, menemui mereka, Nabi terlebih dahulu mengaca. Melihat di air itu dulu. Mungkin tidak sempat lihat cermin, di air kan bisa kita melihat pantulan wajah kita. Kemudian merapikan jenggotnya, dirapikan oleh Rasul. Dan itu diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, anta Rasulullah taf'al hadza, engkau Rasulullah, engkau melakukan hal ini, yakni merapikan seperti itu. Ya Aisyah, innallaha yuhib minal abdi an yatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Hai wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang kepada seorang hamba yang memperhatikan dan memperbaiki penampilannya. Ini disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, memperbaiki penampilannya ketika menemui saudara-saudaranya yang muslim. Berarti ini dianjurkan kita memperbaiki penampilan kita. Jangan jenggot asal-asalan, kumis sampai panjang tidak diatur, menutupi mulut sampai berantakan jenggotnya. Ataupun juga pakaian juga. Ya, hatta pakaian pun dianjurkan kita pakaian yang bersih, pakaian yang bagus. Ya, makanya dikatakan oleh ulama, memakai pakaian itu ada hukum-hukumnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi mubah. Wajib tadi itu menutup aurat. Dengan kadar pakaian kita menutup aurat itu sudah wajib. Kurang daripada menutup aurat, haram hukumnya. Ya, itu wajib. Ketika sholat, begitu juga ketika menghadapi saudara-saudara kita, sudah batas-batas kan sudah diatur aurat-aurat. Ya, kalau laki-laki ini kita ingatkan aja ya. Biasanya ketika sholat, ya, laki tidak beda dengan ketika menemui atau di hadapan orang lain. Ketika sholat, ya baina surah rubah, antara pusar dengan lutut. Ketika bertemu orang lain yang laki-laki juga pun, juga antara pusar dan lutut. Tapi perempuan, ya, ketika di waktu sholat ya, menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan, baik yang zahir bagian luarnya ataupun yang batin boleh dibuka. Lebih daripada itu tidak boleh dibuka. Yang artinya tidak sah sholatnya. Termasuk ya, kelihatan sedikit kakinya, kelihatan satu helai rambut, tapi cuma satu, wah, walaupun satu. Ujungnya aja, walaupun ujungnya. Ya. Atau juga kadang-kadang wanita pakai pakai rukuh ketika sholat, pakaian sholat rukuh. Ya, di situ kadang-kadang bagian dahi dagunya bagian bawah ini terlalu masuk. Sehingga bagian dagu ini yang mestinya ditutup, bagian luar dagu ini mesti ditutup, ini aurat. Bagian bawah-bawah ya, walaupun bagian bawah dagu ini aurat, bukan termasuk wajah, yang boleh wajah. Ujung dagu ya, wajah itu dari telinga ke telinga, dari tempat ujung tumbuhnya rambut, tempat ya tumbuhnya rambut bagian atas sampai ujung dagu, ujung dagu. Bagian bawah itu bukan wajah. Artinya bagian bawah dagu itu harus ditutup ketika sholat. Jadi kalau terlalu masuk berarti terbuka. Nah, kalau terbuka berarti tidak sah sholatnya. Nah, itu yang perlu diingatkan. Jadi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Pakai pakaian sunnah. Kalau kita pakai pakaian yang putih ketika sholat Jumat. Kalau selain sholat Jumat kita dianjurkan. Ya, dianjurkan. Kalau sholat Jumat disunnahkan. Sunnah. Jangan pakai pakaian yang warna lain ketika sholat Jumat. Pakai pakaian putih. Beda dengan hari raya. Begitu juga kalau hari raya kita bukan memakai pakaian yang warna putih yang sunnah. Kalau hari raya kita disunnahkan pakai pakaian yang bagus. Mahal. Walaupun belum putih. Bukan putih. Putih kan biasanya murah-murah itu. Nah, ada ini pakaian bagus. Warnanya tapi tidak putih. Afdol dipakai untuk hari raya. Untuk sholat hari raya itu. Loh, bukan putih. Itu selain hari raya. Tapi kalau hari raya yang mahal, yang bagus, walaupun bukan putih, itu afdol. Ya, kita niatkan sunnah. Jadi semuanya diatur. Dan semuanya pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, ada kebaikannya. Nah, kemudian juga menjadi makruh. Memakai pakaian menjadi makruh. Kadang-kadang ada orang yang punya pakaian yang bagus-bagus, tapi yang bagus-bagus ini tidak pernah dipakai. Yang compang-camping itu yang dipakai. Selalu pakai pakaian yang sudah usang, ada sobeknya. Ya, ini kurang mensyukuri nikmat Allah. Pakai pakaian sebagaimana kita anjurkan tadi. Ya, seseorang ketika menghadapi teman-temannya, saudara-saudaranya, dianjurkan perbaiki penampilan. Jangan pakaian yang sudah kotor, sudah robek, perbaiki. Kalau memang punya pakaian yang lain ya, kecuali dia tidak punya pakaian yang lain. Jadi makruh. Kalau selalu pakai pakaiannya seperti itu. Bahkan dianjurkan ketika seseorang mengganti atau membeli pakaian, memiliki pakaian yang baru, maka dianjurkan untuk disodakohkan pakaian yang sudah lama. Sodakohkan, jangan disimpan aja. Beli pakaian baru, punya pakaian baru yang lama tidak pernah diberikan kepada orang lain, disimpan sampai numpuk di lemari. Eman mubazir, sodakohkan, tapi sudah jelek, walaupun jelek. Yang mana sodakoh sebenarnya makruh dengan sesuatu yang jelek. Sodakoh dengan sesuatu yang jelek itu makruh. Kita punya rambutan, wah manis, enak, tidak disodakohkan. Sekali kecut, wah ini sodakoh aja. Punya susu kalau sudah lama baru disodakohkan. Ya jangan. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau kamu mau sedekah, sedekah dari sesuatu yang kamu sukai. Jangan yang kamu tidak sukai baru disedekahkan. Yang kamu sukai sedekahkan, baru kamu betul-betul berbuat baik. Jadi kalau sesuatu yang sudah tidak baik lagi, jangan makruh disedekahkan. Kecuali katanya ulama, kecuali baju. Jadi baju ini sudah robek misalnya, atau sudah usang, sudah tidak bagus lagi. Makruh atau tidak makruh? Tidak, dikecualikan baju, pakaian, walaupun sudah tidak baik lagi, tetap tidak makruh untuk disedekahkan, dianjurkan untuk disedekahkan. Bisa menjadi haram pakaian, ya haram kali kalau tidak menutupi seluruh aurat yang diwajibkan oleh Allah untuk ditutup. Haram menyerupai pakaian yang beda jenis. Haram menyerupai pakaian orang kafir. Ya, haram juga kalau misalnya tujuannya menipu. Kadang-kadang pakai pakaian untuk tujuannya menipu ini. Orang bodoh pakai pakaian ulama. Jadi pakai gamis, jubah, imamahnya bahkan wah besar imamahnya. Padahal enggak ngerti apa-apa. Tujuannya apa ini? Kenapa kok pakai? Biar dihormati orang. Biar dapat uang dari orang. Biar tujuannya, niatnya seperti ini. Haram dia. Tujuannya duniawi. Tujuannya bukan untuk Allah SWT. Haram. Atau mungkin sebaliknya. Ada orang yang punya ini. Bukan tidak punya sebenarnya. Orang punya tapi pakaian compang-camping. Biar dikasihani orang. Biar dikasih orang. Sedekah. Ini haram juga ini. Ya, kenapa? Niatnya menipu. Nah, termasuk menjadi haram ketika memakai pakaian kalau niatnya menipu. Jadi jangan ada niat menipu. Mubah hukum memakai pakaian selain itu. Jadi selain itu kita memakai pakaian lebih daripada menutup aurat, mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai apa, terserah. Yang penting jangan menyerupai pakaian orang kafir, jangan menyerupai pakaian wanita kalau dia laki-laki. Nah, selain itu mubah. Hukumnya mubah. Nah, kemudian berkaitan dengan la tattakhid minal malabis illa ma tahtad ila lubsi. Kalau kita punya pakaian, jangan melebihi keperluan kita. Jadi jangan punya pakaian banyak tapi tidak kita butuhkan. Kalau kita butuhkan tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita punya pakaian sampai 20 pakaian. Tapi yang dipakai paling 3, 5, apalagi laki-laki ya. Kalau perempuan biasanya pakaiannya banyak itu. Keluar, besok keluar lagi pakaiannya beda. Keluar lagi pakaiannya beda. Kalau laki-laki ya sama gitu-gitu aja. Ngambil di lemari yang diambil paling atas itu aja. Tidak pernah dipilih-pilih pakaiannya kan. Nah, yang melebihi daripada kebutuhan kita daripada pakaian, sedekahkan. Jangan lebih daripada itu. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia selalu meminta saran, minta nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Padahal beliau ini Sayyidina Umar bin Khattab, tapi masih mau meminta nasihat. Kadang-kadang sudah kita tidak meminta nasihat seperti Sayyidina Umar yang meminta nasihat, diberi nasihat malah nolak. Wah sudah, tidak akan sok soleh ente sudah, tidak usah ngurus sana. Sayyidina Umar malah meminta nasihat kepada sahabat-sahabatnya, padahal beliau Sayyidina Umar. Bahkan di saat beliau jadi Amirul Mukminin pun tetap meminta nasihat. Siapa di antara kalian yang memberikan nasihat kepadaku, aku akan terima kasih, syukur, hargai. Itu Sayyidina Umar. Sampai didoakan sama Sayyidina Umar. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, katanya Sayyidina Umar. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepadaku. Hadiah apa itu? Zikru uyubi, menyebutkan kejelekan-kejelekanku, kekurangan-kekuranganku. Dianggap hadiah sama Sayyidina Umar. Kamu punya kekurangan begini. Kamu itu salah begini. Kamu punya kesalahan begitu. Ini hadiah. Mestinya kalau kita disalahkan, diingatkan kesalahan kita, kekurangan kita, terima kasih. Apalagi zaman sekarang ini, zaman orang tidak peduli dengan orang lain. Biarkan urusan dia, mau maksiat-maksiat, mau salah-salah, bukan urusan anak. Itu salah. Jadi kalau zaman sekarang sudah tidak peduli dengan orang lain kebanyakan, masih ada yang peduli. Masih ada yang mau mengingatkan, kamu itu salah dalam hal ini, kamu itu kurang dalam hal ini, kamu coba, kamu itu semuanya baik, cuma satu aja kurang, ininya yang kurang. Syukur kita, ternyata berarti orang itu peduli dengan kita, sayang kepada kita, perhatian dengan kita, alhamdulillah, jazakallahu khair. Dan itu sekarang jarang mau mengingatkan orang lain kalau bukan keluarganya sendiri, apalagi. Sayyidina Umar sampai mendoakan, kalau ada yang menyebutkan kekuranganku, aku doakan dapat rahmatnya Allah. Bahkan pernah Sayyidina Salman Al-Farisi, ketika pulang dari bepergian yang lama. Sampai ke Madinah, maka diminta oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menyebutkan kekurangannya. Mungkin orang-orang yang di Madinah ini sungkan kepada Sayyidina Umar untuk menyebutkan kekurangannya, memberikan nasihat. Sayyidina Salman mungkin dari luar, mungkin dia pernah dengar kekurangan beliau ini apa. Pertama menolak Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah ada kekurangan kamu sempurna, Masya Allah, kamu itu baik. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Coba sebutkan apa kekurangan. Oh itu Masya Allah sempurna. Oh, cahayanya itu luar biasa itu. Cahayanya luar biasa, dari mana ketahuan cahayanya? Ya kalau memuji jangan berlebihan lah. Nah ini Sayyidina Salman awalnya juga tidak enak. Tapi alaha alaih. Didesak oleh Sayyidina Umar, sebutkan. Ya sudah, kalau memang ana harus menyebutkan kekurangan anda, ana sebutkan dua kekurangan anda. Kekurangan Sayyidina Umar. Apa? Tolong sebutkan, ana terima kasih. Yang pertama, anda pernah memakai pakaian dua macam dalam satu hari. Itu kekurangan anda. Yang satu, pernah anda makan dalam satu meja ikannya lebih dari satu lauk pauk. Ini kekurangan kita setiap hari ini. Itu terima kasih katanya Sayyidina Umar. Jazakallah khair. Dan sebenarnya dua kekurangan ini sudah aku sadari sebelumnya. Dan sudah aku hentikan. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya ini Sayyidina Umar bin Khattab. Meminta nasihat kepada orang lain. Kita manusia. Ya pastinya kita ada kekurangan. Al-mu'min mir'atu akhi. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mu'min itu cermin dari orang mu'min yang lain. Artinya kita tidak tahu kekurangan kita kecuali orang mu'min yang lain. Sama seperti kita di wajah kita ada noda, ada kotoran, kita tidak tahu kecuali kalau diberitahu oleh orang lain. Karena kekurangan ini biasanya tidak disadari oleh pemiliknya. Seperti kita ke hammam qada'il haja, keluar kotoran, kita tidak merasa bau. Coba itu kotoran orang, luar biasa baunya kan. Kenapa? Karena kotoran kita sendiri, kekurangan kita sendiri, kita tanpa sadari. Perlu kita nasihat dari orang-orang. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayatnya, panjang umur, sehat wal afiat, selalu mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam hal itu, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita dan yang menghadiri pengajian ini, mendengarkan pengajian seluruh keluarga kita, orang-orang terdekat kita, diberikan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di barzakh, kebahagiaan di mahsyar, kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kabulkan doa ini bagi kami, bagi orang tua kami, orang kita cintai, keturunan kita, semua yang punya kehubungan baik dengan kita. Amin rabbanin ila hadi ala hadinya usini sallallahu alaihi wa alikun intin sarif sarif samilatil khairin wa lahadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.